Arsita Nyu Palapa. Selamat malam, gue. Kita goyang slow lagi ya. Nyu Palapa. Thank you. sampaikan salamku pada orang yang paling kucinta.